berdiri di sini, di tempat dimana dulu pertama kita bertemu, pertama ku menatapmu. Ingatkah kau saat itu? Kau tersenyum kepadaku bekal senyuman itu, ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hatimu, masih seperti dulu. Senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik buruk. Masih orang